Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah, a'adhani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita kitab Fathul Qaribil Mujib sampai pada fasal yang baru, yaitu fasal siwak. Silakan baca, Mas. Langsung syarah aja. Lanjut. Wasiwaku mustahabun fi kulli hali wa la yuqadu tanzihan illa ba'da zawali lisawi fardun aw nafla wa tazulu arwahu bi wudu'i syams wa ta'awwa nawali adama tarahati mutlaq. Ya, cukup. Nah, kita masuk ke fasal yang baru, yaitu dalam penggunaan alat siwak. Maksudnya alat untuk membersihkan gigi, ya. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Qasim mengatakan wa huwa min sunanil wudhu'i. Siwak ataupun penggunaan alat siwak itu termasuk di antara sunnah-sunnahnya wudhu. Wa yutlaqu siwak aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwi. Dan juga kata siwak itu juga diistilahkan untuk alat ataupun apa saja apa yang digunakan untuk membersihkan gigi berupa bahan arak, pohon arak dan yang semisalnya. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Sementara siwak sendiri itu hukumnya mustahab pada setiap keadaan, atau biasa lebih kita kenal dengan istilah sunnah. Jadi siwak itu sunnah pada setiap keadaan. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan, ya, tidak ada kondisi makruh kecuali ba'da zawari lisha'im, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Ya. Jadi siwak itu hukumnya mustahab ataupun sunnah dalam seluruh kondisi ataupun keadaan, dan tidak ada kondisi makruhnya. Ya. Tidak ada kondisi makruhnya kecuali setelah tergelincirnya matahari. Itu pun hanya untuk orang yang berpuasa. Berarti artinya di sini kita bisa ambil faedah bahwa setelah tergelincirnya matahari maka ada kemakruhan di dalam bersiwak, tapi dengan catatan ini hanya terjadi pada orang yang berpuasa, baik puasanya itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Nah, jadi bagi orang yang berpuasa, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka ada kondisi makruh baginya di dalam bersiwak, yaitu ketika tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Nah, kemakruhan ini tazulul karahatu bi ghurubis syams. Ya, kemakruhan ini hilang saat terbenamnya matahari. Ini kita masih bercerita tentang orang yang berpuasa, ya. Di mana tadi kita katakan bagi orang yang berpuasa ada kondisi, ya, makruhnya bagi dirinya di dalam bersiwak. Namun kemakruhan ini hilang ketika terbenamnya matahari. Waqtara an-Nawawi adamal karahati mutlaqan. Namun demikian Imam Nawawi tidak berpandangan adanya kemakruhan secara mutlak. Nah, demikian. Jadi tidak ada kondisi makruh, ya, tidak ada kondisi makruh di dalam bersiwak secara mutlak, baik bagi yang berpuasa maupun bagi yang tidak berpuasa, baik setelah tergelincirnya matahari ataupun sebelum tergelincirnya atau sebagainya. Jadi secara mutlak Imam Nawawi meniadakan kemakruhan ataupun kondisi makruh di dalam bersiwak. Nah demikian. Ya, namun di sini Imam Abu Syuja mengatakan ada kondisi makruh di dalam bersiwak, yaitu ketika tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit bagi orang yang berpuasa. Ya, namun hukum asalnya siwak itu mustahab pada setiap keadaan. Baik, lanjutkan Mas. Baik, yakfi. Wahua, maksudnya siwak tadi, dan dia maksudnya siwak tadi, itu ada tiga keadaan yang paling ditekankan. Wahua fi siwaki fi ay as-siwaku fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Jadi tentang bersiwak ini ada tiga tempat, ada tiga keadaan yang paling ditekankan, ya, paling dianjurkan daripada keadaan-keadaan yang lainnya, ya, min ghairiha. Jadi tiga keadaan ini ataupun tiga tempat ini, tiga kondisi ini adalah kondisi yang paling ditekankan untuk kita bersiwak dibandingkan kondisi-kondisi yang lainnya. Walau tadi di atas sudah kita katakan bahwa ya, siwak itu ya dianjurkan di dalam setiap keadaan, sunnah pada setiap keadaan. Namun ada tiga keadaan yang lebih ataupun sangat dianjurkan, ya, sangat ditekankan daripada keadaan-keadaan ataupun tempat-tempat yang lainnya, kondisi-kondisi yang lainnya. Apa itu tiga tempat tersebut ataupun tiga kondisi itu? Ahaduha inda taghayyuril fami min azmin. Pertama, ketika terjadi perubahan mulut, ya, ketika terjadi perubahan mulut karena azm. Qil huwa sukutun tawilun wa qil huwa tarkul akal. Katanya azm itu adalah terlalu lama diam, dan katanya juga azam itu adalah tidak makan, ya, karena tidak makan. Itu yang dimaksud dengan azam. Nah jadi ini merupakan kondisi di mana kita lebih ditekankan untuk bersiwak, yaitu saat terjadi perubahan mulut karena azam, ya, ketika terjadi perubahan pada mulut karena azam. Dan azam sendiri ada yang mengatakan terlalu lama diam, ya, sukutun tawilun, dan ada juga yang mengatakan tarkul akal, tidak makan. Ya, karena memang biasanya ketika kita ketika tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, itu akan terjadi perubahan bau mulut begitu, ya. Nah, demikian. Jadi intinya, ya, ini merupakan keadaan yang paling ditekankan, yaitu saat terjadi perubahan bau mulut disebabkan oleh azam. Dan azam sendiri ada yang memahaminya dengan sukutun tawil, yaitu terlalu lama diam. Ya, ini juga memang menghasilkan perubahan bau mulut, ya. Ya, sebagai contohnya saja ketika kita tidur, ya, karena terlalu lama diam maka ada terjadi perubahan bau mulut. Nah ketika itu maka bersiwaklah. Ya, karena itu ditekankan, lebih ditekankan dibandingkan keadaan-keadaan ataupun kondisi yang lainnya. Wa inna ma qal wa ghairi liyashmala taghayyur al-fami bi ghairi azmin ka akli dhi rihin karihin min thumin wa basalin wa ghairihima. Ya, tadi kan di atas kita katakan bahwa yang pertama ini, yaitu kondisi ditekankan yang bersiwak ketika terjadi perubahan pada mulut disebabkan azam. Hanya saja Imam Abu Sujad juga mengatakan wa ghairihi, dan disebabkan yang lainnya. Jadi tidak hanya azam saja ya. Ya, ini hanya salah satunya saja. Jadi perubahan yang terjadi pada mulut disebabkan azam dan juga disebabkan yang lainnya, wa ghairi. Nah, ungkapan wa ghairihi ini ya, mencakup perubahan mulut yang disebabkan kecuali yang disebabkan selain daripada azam. Ya. Jadi tidak hanya karena azam saja ya. Jadi kalau karena azam baru kita barulah itu ditekankan. Kalau bukan karena azam ya maka tidak ditekankan. Enggak ya. Jadi perubahan bau mulut ini ya ditekankannya bersih waktu tatkala terjadi perubahan bau mulut ini tidak hanya disebabkan oleh azam. Yang tadi kita sudah jelaskan azam itu adalah terlalu lama diam, atau bisa juga dikatakan azam itu adalah tidak makan ya. Tapi juga selain daripada azam, selain disebabkan oleh azam, intinya terjadi perubahan bau mulut. Ya, terjadi perubahan pada mulut. Jadi baik itu karena azam ataupun bukan karena azam. Seperti misalkan karena kan tadi kita bilang azam itu enggak makan ya. Nah, ada juga yang dia itu terjadi perubahan bau mulut namun justru karena makan. Ya, misal seperti makan sesuatu yang punya bau bau yang dibenci begitu ya, karihin ya, dirihin karihin ya, makanan yang ada yang mengandung bau menyengat begitu ya, jadi karihin, seperti sum dan basol dan selain dari keduanya ya. Adapun sum dan basol ini sejenis bawang-bawangan yang saya juga nggak tahu jenis bawangnya kayak bagaimana, namun kalau kita lihat di Kamus Bahasa Arab Indonesia, ya sum itu diartikan ataupun di bahasa Indonesia kan dengan bawang putih, sementara basol kalau kita lihat di kamus tersebut itu diartikan dengan bawang merah. Tapi yang pasti adalah keduanya sejenis bawang-bawangan. Nah, maka walaupun ini makanan ya, karena kan kalau azam itu tarkul akal ya, enggak makan. Nah, ini makan tapi karena makanannya itu mengandung bau yang dibenci, kita bilang ya, maksudnya bau yang menyengat, maka ini juga kondisi di mana kita ditekankan untuk bersiwak ya. Jadi taghayyurul fam ataupun perubahan bau mulut yang terjadi pada diri kita itu tidak hanya disebabkan oleh azam, bisa juga dikarenakan oleh yang lainnya. Nah, kondisi seperti ini merupakan kondisi ditekankannya kita untuk bersiwak sebagaimana pernyataan al-Imam, yakni fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban, ada tiga tempat yang sangat ditekankan untuk bersiwak. Ya, yang pertama tadi yaitu adalah terjadinya perubahan mulut disebabkan azam maupun disebabkan yang lainnya. Ya. Jadi bisa jadi perubahan mulut itu dikarenakan tidak makan, bisa jadi perubahan mulut itu karena makan. Ya, misalkan makanannya adalah makanan yang memiliki bau yang dibenci. Poin yang kedua, silakan. Azam jamak dari azmun bukan jamak. Azmun memang isim mufrad ya, min azmin. Azam. Yang mana tuh? Azam. Azamin. Azmin. Azamin atau azmin? Oh, kalau di kamus yang saya lihat azmun. Ya, zainya sukun ya. Tapi nggak tahu, mungkin barangkali karena memang kadang-kadang juga demikian ya, ada yang dengan mensukunkannya atau mungkin barangkali ada yang dengan memfathahkannya. Tapi untuk memastikannya ya lihat mu'jam ya, di mu'jam lah penentu bahwa apakah itu bitaskini zai atau bitahriki zai ya. Nah, demikian, dengan mensukunkan zai atau dengan mengharokatkan zai ya. Tapi yang saya dapati di kamus itu dengan mensukunkan zainya, jadi azmun bukan azamun. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan, Mas. Ini yang kita enggak tahu pasti ya. Cuma di sini dipermisalkan dengan sum dan basol, yang saya sendiri pun enggak bisa memastikan jenis bawang-bawangan dari ungkapan ataupun yang disilakan dengan sum dan basol. Tapi kalau kita lihat di Kamus Bahasa Arab Indonesia, sum itu bawang putih dan basol itu bawang merah. Sejauh yang saya ketahui, ya nggak tahu apakah itu termasuk menyengat atau tidak. Tapi saya sendiri pun merasakan baunya itu nggak mengenakkan, begitu ya. Demikian. Jadi ya yang enggak sampai seperti itu saja pun kita ada yang enggak suka, seperti amisnya bau udang dan sebagainya, ya apalagi bawang ya. Tapi memang masalah suka enggak suka pun relatif lagi kan gitu. Ya, durian itu juga itu enggak kita sukai ya. Kita suka sama bau duriannya, tapi kalau udah bau duriannya keluar dari mulut seseorang itu kita benci kan gitu ya. Ya mungkin kita suka sama bau bawang, tapi kalau bau bawang itu udah keluar dari mulut seseorang, kita akan benci dengan bau tersebut. Nah, oleh karena itu merupakan kondisi di mana kita ditekankan untuk bersiwak. Yaitu ketika terjadi perubahan bau mulut kita diakibatkan oleh diakibatkan oleh azam dan yang semisal dengan azam atau yang selainnya. Intinya ya seperti makanan yang punya bau yang dibenci gitu. Ya itulah yang saya rasakan. Yang jelas saya membenci bau bawang yang keluar dari mulut seseorang. Walau saya suka sama bau bawang kalau bawangnya belum masuk ke mulut seseorang ya. Ya bau bawang goreng saya suka ya. Atau bau bawang apa acar itu saya juga suka kan gitu. Tapi saat bau bawang itu keluar dari mulut seseorang kita akan benci ya, sama seperti bau durian tadi ya barangkali. Walau tetap tadi kita katakan masalah bau itu relatif. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lain? Yes. Jadi saya juga belum tahu ya apakah ada orang yang setelah makan bawang kemudian tidak terjadi perubahan pada mulutnya. Tapi ya bisa saja mungkin itu terjadi ya, bisa saja. Nah yang jelas di sini kaidahnya ataupun konsepnya inda taghayyuril fam. Ya kalau enggak taghayyuril fam ya berarti ya enggak kan gitu. Karena di sini dikatakan ketika terjadi perubahan bau mulut. Ya, entah itu disebabkan oleh azam min azmin au min ghairihi wa min ghairihi dan selain daripada azam ya, tidak harus karena azam juga ya, dan selain daripada azam ya, intinya berarti bukan azam ataupun bukan selainnya ya, tapi karena terjadinya perubahan ya. Saya pikir poinnya di situ inda taghayyuril fam ya. Namun pada umumnya yang saya ketahui ya biasanya pasti terjadi perubahan ya pada mulut ketika kita makan bawang, makan sum dan makan basal. Wallahu a'lam. Ya makan durian, apalagi yang semisal dengan itu, jengkol ya kan gitu. Itu terjadi ya, Mas. Mesti ya, saya belum pernah tahu ada orang yang makan durian kemudian enggak ada bau sama sekali gitu. Hebat sekali ya, punya karomah mungkin ya. Ada karomah mungkin dianya. Baik, dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan, Mas. Ini yang ketiga, yang kedua. Indal qiyam ay al-istiqad. Yang dimaksud dengan qiyam di sini bangun. Ya. Jadi kan kalau kita bahasa Indonesia kan, yang kedua adalah ketika berdiri dari tidur. Ya, maksudnya berdiri dari tidur ini adalah ay al-istiqad. Ya, bangun, istiqad. Bangun dari tidur. Nah, jadi bangun dari tidur merupakan kondisi ditekankannya kita untuk bersiwak. Ya, nah demikian. Walau ini bisa saja merupakan ikutan, ya, ikutan dari kejadian yang di atas, yaitu inda taghayyuril fam min azmin. Ya, karena kan bangun dari tidur itu disebabkan sukutun tawilun, kan gitu ya. Terlalu lama diam sehingga terjadi perubahan bau mulut. Yang jelas ini langsung ditegaskan bahwa kondisi ini juga merupakan kondisi yang paling ditekankan untuk bersiwak, yaitu indal qiyami minan naumi. Yang dimaksud dengan qiyam di sini adalah istiqad. Ya, bukan justru sebaliknya ya. Bukan ketika mau tidur. Ya, karena kata qiyam ini ada banyak ya. Qiyam itu kan seperti ketika kita katakan qiyamul lail ya. Ya, qiyamul lail artinya apa? Menegakkan sholat kan gitu. Berarti kalau qiyam minan naum ya, takutnya nanti dianggap mau tidur begitu ya, justru mau melaksanakan tidur. Karena kan maksud saya begini, kata qiyam di dalam bahasa Indonesia itu juga sering diartikan dengan melaksanakan ya. Qiyam selalu diartikan dengan melaksanakan, jadi melaksanakan tidur begitu ya, takutnya Allah. Karena itu di sini Imam Ibnu Qasim memperjelas kalimat indal qiyam ay al istiqad, bangun maksudnya ya, bangun minan naumi, dari tidur. Wallahu alam. Ya, jelas? Ah, silakan Mas. Indal qiyam Baik, ya, demikian. Tepat, Masya Allah. Ya. Nah, jadi memang sebenarnya walaupun tidak diperjelas oleh Imam Ibnul Qasim dengan ungkapan ay al-istiqad, sebenarnya di situ ada pengikat ataupun ada qarinah yang tidak bisa dimaknai dengan makna yang lain kecuali istiqad. Ya, tapi barangkali siapa tahu ada yang tidak mengerti kan gitu dengan bahasa Arab, maka di sini Imam Ibnul Qasim memperjelasnya ay al-istiqad. Jadi dia maksud dengan al-qiyam di sini adalah al-istiqad. Walau enggak mungkin ya ini bisa dimaknakan melaksanakan. Ya, karena ada min di situ. Ya, setelah al-qiyam ada min, maksudnya di matannya ya. Ini kita bercerita tentang matan Imam Abu Syuja. Walau kalau di syarahnya ini ya langsung saja indal qiyami ay al-istiqadi minan naumi. Ya, jadi indal istiqadi minan naumi. Ya, wallahu alam. Ya. Ahsanta, Ustaz Usman. Baik, lanjutkan. Lanjut. Ya, ini keadaan yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja, ataupun kondisi yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja sebagai kondisi yang sangat ditekankan untuk bersiwak. Indal qiyami ila sholati fardhan aw naflan. Nah, ini kita maknakan dengan melaksanakan ya. Ila ya. Baik, masyaallah, Ustaz Usman. Barakallahu fiik ya. Pentelahannya mantap. Baik. Indal qiyami ila sholat. Ini perbedaan dengan qiyam yang di atas yang enggak bisa kita maknakan dengan melaksanakan. Karena kalau yang di atas indal qiyami min, sementara kalau yang di bawah indal qiyam ila. Ya. Nah, kalau di sini baru bisa kita bilang mau sholat. Ya. Kalau yang di atas itu bukan mau tidur ya, tapi justru setelah tidur begitu. Ya, nah demikian. yaitu ketika hendak sholat ya, ataupun ketika hendak melaksanakan sholat ya, indal qiyami ila sholati, baik sholatnya itu sholat fardu ataupun sholat nafilah ya, sholat sunnah ya, biasanya kita bilang dengan sholat sunnah ya, baik sholatnya sholat sunnah maupun sholat fardu ya, mau sholat zuhur maka kita bersiwak, mau sholat duha ya maka kita bersiwak, mau sholat minta hujan maka kita bersiwak, mau sholat gerhana maka kita bersiwak ya, karena kan itu semua adalah sholat-sholat naflan ya. Nah, itu juga kondisi di mana ditekankan bagi kita untuk bersiwak. Kemudian lebih lanjut Ibnu Qasim mengatakan wa yata'akkadu aidan fi ghairi tsalatsatil madhkurah mimma huwa madhkurun fil mutawwalat. Sebenarnya juga ya, ada beberapa kondisi lain selain dari yang tiga sudah kita sebutkan ini sebagai keadaan-keadaan yang ditekankan ya, di dalam bersiwak sebagaimana yang tertera di dalam kitab-kitab mutawwalah, kitab-kitab yang pembahasannya panjang lebar ya, nah itu di sana ada disebutkan. Jadi selain dari yang tiga yang sudah kita sebutkan ini, sebenarnya juga ada kondisi-kondisi yang ditekankan ya, yang disunnah muakkadkan gitu ya. Nah, jadi wa yata'akkadu aidan fi ghairi tsalatsatil madhkurah. Ya, juga ada hal yang ditekankan, keadaan yang ditekankan selain dari tiga yang sudah disebutkan, dari apa-apa yang dari apa saja yang ada disebutkan di dalam kitab mutawwalah. Di dalam kitab mutawwal. Sebagai contohnya, ya di sana di dalam kitab mutawwal itu akan disebutkan qira'atul Qur'an. Baca Al-Qur'an, wasfiraril asnan, menguningnya gigi ya, maka itu merupakan kondisi. Jadi ketika kita lihat gigi kita menguning ya, itu juga kondisi ditekankan untuk bersiwak ya, kondisi ditekankan untuk bersiwak. Atau mau membaca Al-Quran, itu juga kondisi ditekankan untuk bersiwak. Nah demikian ya, jadi selain dari yang tiga ini, sebenarnya di kitab-kitab yang panjang lebar ataupun mutawwal itu ada kondisi-kondisi lain yang ditekankan bagi kita untuk bersiwak. Ya, jelas? Baik, lanjut. Maksudnya menguning ini bercikung gitu? Bukan. Giginya menguning. Ya. Tiba-tiba jadi kuning gitu? Iya, perubahan, ada perubahan menguning ya, bukan berarti kuning beneran jadi kuning gitu, tapi kan kuningnya gigi itu kan ada, kalau misalkan ya ada kondisi dia menguning gigi kita. Ya, entah itu diakibatkan oleh makanan, entah itu diakibatkan oleh minuman dan sebagainya, itu kondisi gigi kita menguning. Memang enggak ada terjadi perubahan pada mulut, maksudnya pada bau mulut ya. Misalkan enggak ada akibat minuman tersebut, bau mulut enggak ada perubahan, tapi gigi menguning, maka itu juga kondisi ditekankan bagi kita untuk ya hilangkan kuning itu. Ya, karena saya juga pernah mengalami hal tersebut, ketika selesai sikatan kuning tadi hilang. Bukan kuning yang sudah melekat di gigi kita ya, karena kan ada juga yang kuning memang itu enggak bisa dihilangkan lagi kecuali dengan cara di apa namanya itu ya. Ya di apa? Ya kalau di rumah sakit itu jadi putih total tuh giginya kan gitu. Terang itu terang ya. Terang gigi. Enggak, ada yang dia nguningnya sudah di dalam. Ya, kuningnya sudah di dalam. Nah, kalau itu kan memang enggak mungkin bisa diputihkan lagi, tapi ada kuningnya itu memang masih di luar begitu. Ya, kerak-kerak gigi ya, kerak-kerak gigi itu. Nah, karang ya, karang. Nah, itu ya jika terjadi penguningan pada gigi ya, maka itu juga kondisi untuk kita ditekankan melakukan gosok gigi gitu ya. Ya, karena sebagaimana sudah kita bahas di tarhib ya, siwak tidak hanya udul arak, tidak hanya apa namanya tuh akar pohon arak ya, tapi juga ya seperti yang kita gunakan selama ini di kamar mandi itu juga bagian dari bentuk siwak ya, maksudnya bagian dari perilaku siwak begitu ya. Wallahu a'lam ya, tapi yang paling simpel itu ya tentunya dengan menggunakan arak, karena kita bisa gunakan, nggak harus ke kamar mandi untuk menggunakan udul arak ya, ataupun akar pohon arak. Nah, kalau kayak apa namanya sikat gigi dengan pasta giginya itu ya tentu mau enggak mau kita mesti di kamar mandi ngelaksanainnya kan gitu. Ya agak menyulitkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Hah? Bagaimana hal jika seseorang gigi enggak? Kalau kurang sakit. Masyaallah. Iya. Ya, tapi pertanyaan yang bagus ya. Iya. Ya. Pertanyaan yang bagus, masyaallah barakallahu fik. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ketika mendefinisikan siwak, sebenarnya bersiwak itu bukan hanya gigi yang jadi poin utama untuk dibersihkan. Langit-langit, gusi dan sebagainya, ya. Karena dengan siwak itu juga dapat menghilangkan bau mulut. Ya, jadi udul arak ya, dan untuk saat ini enggak harus udul arak ya, ada pasta gigi dan sebagainya itu bisa kita gunakan sebagai alat ganti untuk bersiwak. Ya, sikat gigi maksudnya ya, sikatan itu ya beserta pastanya itu bisa dijadikan sebagai alat ganti untuk bersiwak. Ya, kalau sikatnya aja saya rasa enggak mewakili siwak ya, karena siwak itu bukan hanya sekedar sikat tapi juga ada aroma yang dapat merubah bau mulut. Bau-bau yang enggak enak tadi. Nah, jadi berarti kalau sikatnya doang itu enggak mewakili siwak. Jadi mesti disertai dengan pastanya. Ya, pasta giginya. Kan gitu. Odol ya. Jadi disertai dengan odol untuk bisa mewakili si siwak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi yang jelas untuk pertanyaan Pak Usman tadi, maka poin bersiwak itu bukan hanya sekedar gigi. Ya, bahkan sampai Imam Bajuri atau Imam As-Sirazi ya. Saya lupa yang mana di antara mereka yang menjelaskan bersiwak itu bahkan sampai ke hanak tenggorokan ya, kan gitu ya, ke hanak tenggorokan dengan lembut. Nah, sampai demikian. Jadi setelah dari apa dimulai dari kanan kan begitu, dari gigi dan sebagainya sampai ke hanak tenggorokan. Nah, demikian. Ya, dengan lembut. Jadi bukan poinnya bukan cuma gigi doang ya. Jadi walaupun tidak ada gigi tetap sunnah bagi dirinya bersiwak. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu yang bersiwak itu dengan gusi dan baik. Iya. Sebagaimana yang kita kembali ke konsep yang dikonsepkan oleh para ulama, di mana mereka mendefinisikan siwak itu adalah itu. Adapun faedah daripada siwak, ya faedah-faedah lain daripada udul arak ya, bukan siwak ya. Karena mereka mendefinisikan siwak adalah seperti yang kita terangkan, tidak sampai ke melebar sampai ke sana. Nah, adapun kalau masalah faedah ataupun faedah-faedah lain yang dimiliki oleh udul arak, ya itu mungkin bisa saja terjadi. Namun sikat gigi kita dapat mewakili siwak disebabkan sesuai dengan definisi daripada siwak tersebut yang ditetapkan oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi begitu. Jadi kalau mau dibilang bahwa sikat gigi itu sama dengan siwak secara mutlak, secara keseluruhan, maka tentu tidak. Ya, saya yakin seperti kata Pak Usman tadi, ada faedah-faedah lain di dalam udul arak. Bisa jadi seperti menguatkan tulang punggung, mata dan sebagainya. Ya, mungkin itu bisa saja terjadi. Tentunya itu melalui pentelaahan, ya, penelitian. Nah, kalau memang terbukti, ya tentunya faedah-faedah tadi tidak akan kita dapatkan di Pepsodent, kan gitu ya. Ya, tentunya tidak akan kita dapatkan di Pepsodent, tapi apakah bisa mewakili Pepsodent tersebut dengan siwak? Ya, tentu, kalau sampai ke situ ya enggak mewakili, tapi kan definisi siwak, ya kita kembali kepada definisi siwak yang ditetapkan oleh mereka sebagaimana yang tertera juga di dalam kitab At-Tadhib yang kemarin kita bahas, ya. Demikian. Jadi di situ tertera apa yang dimaksud dengan siwak. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Nah itu tadi kayu araknya. Nah kalau misalkan kita hanya mengkhususkan bahwa siwak itu adalah kayu arak, saya belum dapati ibarahnya dari ulama. Ya, tapi kalau memang ada ibarahnya bahwa siwak itu hanya terkhusus untuk untuk kayu arak. Ya, itu saya belum dapatkan ibarahnya, tapi jika ada ibarahnya maka harus kita akui bahwa ada ibarah hal tersebut. Ya, saya belum temui bahwa siwak adalah udul arak. Selain dari udul arak bukan siwak. Ya. Walau sifatnya juga membersihkan gigi, ya. Ya kan begitu. Yang lainnya tapi tidak bisa dikatakan udul arak, ya saya belum dapatnya ibarahnya. Ya, jadi kalau ada ibarahnya sampaikan di kita, ya misalkan ucapan Imam Al-Husaini, ya apa Al-Husaini, ya apa namanya penulis Kifayatul Akhir barangkali ya silakan sampaikan ke kita jika memang ada ibarahnya dari mereka. Nah, demikian. Ya, dari para a'immah kita. Ya, tapi sejauh yang saya baca, saya belum mendapatkan ibarah seperti itu. Mereka masih tetap mengkiaskan hal-hal yang semirip fungsinya dengan siwak itu sebagai siwak. Wallahu a'lam. Paling kalau ada sekedar afdal saja. Ah, kalau itu ya benar. Kita dapat ibarahnya bahwa yang terafdal, ya seperti di kitab At-Tadhib juga, yang afdal adalah menggunakan udul arak. Ya seperti yang sudah kita katakan juga, apapun ceritanya udul arak itu lebih simpel. Ya kita bisa gunakan dimanapun, karena seperti yang sudah disebutkan oleh Imam Abu Syuja juga, siwak itu mustahab fi kulli hal. Kan begitu. Nah, kalau sikat gigi, gimana kita cara melakukan di setiap keadaan? Nggak mungkin setiap keadaan masuk lagi ke kamar mandi, kemudian balik lagi ke masjid, kemudian balik lagi ke kamar mandi, kan gitu. Ya, agak sulit ya. Ya, nggak bisa kita lakukan di atas kendaraan. Sementara kalau siwak kita bisa melakukannya di atas kendaraan, kan gitu. Demikian. Iya, termasuk, benar. Jadi mau sholat nggak mungkin kita ke kamar mandi dulu. Ya kan, ya udah telat, nggak ikut takbirnya imam kan. Tapi kalau siwak kita bisa ikut takbirnya imam, begitu imam mau takbir masukkan siwaknya ke kantong, maksudnya udul arak ya, kayu-kayu arak tadi ya, masukkan ke kantong kan. Ya, jelas memang kalau mau ditilik sampai ke sana, ya tentunya sikat gigi kita itu tak dapat mewakili siwak. Nah, jadi kalaupun ada ungkapan mereka, ya para duat ataupun para masyayikh yang mengatakan bahwa siwak itu sunnah yang tertinggal, saya pikir maksudnya adalah pelaksanaannya, bukan kayu araknya. Ya, wallahu alam. Jadi siwak adalah sunnah yang tertinggal, ya kalaupunlah ada ibarah seperti itu, siwak adalah sunnah yang tertinggal, maksudnya pelaksanaannya, karena memang mustahil bagi kita melakukan itu seperti yang dianjurkan oleh para ulama fi kulli hal, apabila bentuknya sikat gigi dengan pastanya, karena nggak mungkin bisa kita lakukan pas mau sholat, ya kan gitu, nggak mungkin berbuih-buih mulut kita waktu mau sholat. Ya, demikian ya. Jadi begitu. Wallah. Ya, jadi saya pikir yang dimaksudkan adalah perbuatannya, ya karena sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, ya siwak itu bisa bermakna perbuatannya, bisa bermakna bendanya. Ya, kata siwak, jadi ketika ulama bilang siwak adalah sunnah yang ditinggalkan, bisa jadi maksudnya perbuatan membersihkan gigi adalah sunnah yang ditinggalkan, bisa jadi bendanya memang. Ya, intinya kata siwak tidak hanya bermakna benda, tapi kata siwak juga bermakna perbuatannya. Ya, sebagai contoh, ketika di dalam sebuah hadis ada Allah katakan bahwa Allah ridha terhadap siwak. Lah, ngapain Allah ridha terhadap kayu arok? Tentunya Allah ridha terhadap perbuatan siwak. Maksudnya perbuatan membersihkan gigi. Ya, jadi artinya apa? Dari situ kita bisa tahu bahwa kata siwak tidak hanya istilah untuk alatnya, tapi juga istilah untuk perbuatan kita. Jadi kalau ada ulama mengatakan bahwa, ataupun masyayikh, ataupun duat yang mengatakan siwak adalah sunnah yang tertinggal, ya mungkin maksudnya adalah perbuatannya. Wallahu'alam bishawab. Ya, itu yang bisa saya pahami. Tapi jika ada ibarahnya bahwa udul arak adalah sunnah yang tertinggal, ya, nah, ya, sampaikan. Ya, lanjutkan, Mas. Rupanya Imam Ibnu Qasim juga ngomong di sini ya tentang masalah si cara ataupun berperilaku di dalam bersiwak ya. Jadi berarti dari sini juga kita bisa tahu ataupun sekaligus menjawab pertanyaan Ustaz Usman tadi, bagaimana untuk mereka yang tidak bergigi ya. Kan gitu. Baik. Nah, di sini kata Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi, wa yusannu, ya, dan juga dianjurkan di dalam bersiwak, ayyan wiya bisiwaki sunnata. Jadi kita niatkan sunnahnya siwak ini. Ya, kita niatkan sunnahnya siwak ini ya, karena memang setiap amalan itu kan bergantung pada niat ya, disebabkan oleh niat. Innamal amal binniat, berdasarkan hadis Nabi. Nah, jadi kenapa harus kita niatkan begini? Maksudnya kita harus anggap ini sebuah sunnah kan begitu. Harus kita niatkan sebagai sunnah ya, supaya ternilai gitu loh ya amalannya, agar terjaza begitu. Ya, sebab kalau misalkan kita tadi sikatan ataupun gosok gigi hanya karena tanzif ataupun apa bersih-bersih begitu ya, hanya karena bersih-bersih ya, tentunya likulli imri'in ma nawa kan gitu ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, oleh karena itu wayusannu ya dianjurkan, sangat ditekankan untuk kita niatkan sunnah di dalam bersiwak ya, ayyanu yasunnata bisiwaki. Ya, walau di sini mutaalliqnya didahulukan ya, ayyan wiya bisiwaki as-sunnata. Ya, tapi sebenarnya ayyan wiya sunnata bisiwaki. Kan begitu. Nah, jadi, membaca. Baik. maksudnya ayyan wa yabistiwaki maksud dari Imam Bajuri apa ayyaqula, apakah yaqul yang dimaksudkan di situ adalah keharusan di dalam penglafazan ya, wallahu alam, saya enggak tahu apakah maksudnya demikian. Tapi yang jelas melafazkan niat bukan suatu hal yang dicela oleh mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dibilang itu merupakan keharusan juga di dalam penglafazannya, juga saya belum dapatkan ibarahnya bahwa ada keharusan di dalam melafazkan niat. Malah justru yang pernah saya dapatkan dari ucapan Imam Nawawi adalah melafazkan niat itu baik dan tidak melafazkan niat itu lebih baik. Ya, tapi intinya memang harus diniatkan. Ya, itu yang paling utama. Intinya memang harus diniatkan. Ya, itu tadi permasalahannya adalah innamal amal binniat. Ya, karena kalau misalkan hanya sekedar tanzif, ya kita enggak akan ngedapatin nilainya kan begitu. Ya, jadi kan sayang. Jadi wayusannu, maka di sini tegaskan wayusannu ayyan wa bisiwaki as-sunnata. Ini masalahnya pun juga wayusannu ya. Di sini Imam Ibnu Qasim berpandangan wayusannu ayyan wa siwak. Ya, jadi dianjurkan untuk meniatkan sunnahnya siwak. Ya, dianjurkan. Ya, artinya kalau misalkan tidak diniatkan enggak berdosa, kan gitu ya. Hanya saja dianjurkan agar ternilai. Nah, kemudian tentang permasalahan apakah harus dilafazkan, masalah niatnya saja pun itu cuma sunnah meniatkan bersiwak, apalagi soal melafazkannya. Nah, demikian. Adapun kalau masalah niat misalkan yang niatnya itu wajib ya, wajib harus diniatkan. Nah, itu nanti baru kita bahas lebih lanjut lagi. Apakah melafazkannya pun juga wajib? Insyaallah nanti ada diterangkan oleh kitabnya. Semoga saja. Nah demikian. As-sunnatah ini berapa? Kalau kami Google. As-sunnatah sebagai maf'ulun bi. Ya, ayyanu yas-sunnata bisiwaki. Baik, bisa ulangi lagi Pak ungkapan Imam Bajuri terkait ayyanu yas-siwaki bis as-sunnata tadi? Baik, ya bi ayya qula. Ya, jadi maksudnya saya enggak tahu apakah ungkapan bi ayya qula itu maksudnya harus mengatakan ya, ataukah maksudnya hanya ingin menerangkan isi daripada niat tersebut ya. Jadi ayyan wiyassunnata bisyawaki, isi niatnya yang artinya enggak harus ada penglafazan juga, cuma isi niatnya ya demikian. Tapi terlepas dari itu semua ya, yang jelas para ulama Asy-Syafi'i yang menerangkan saya belum mendapatkan ibarah adanya kewajiban di dalam melafazkan niat. Ya demikian. Saya pikir memang enggak ada ya. Justru kalau ada yang mewajibkan melafazkan niat, ya hukumnya bisa jatuh kepada bid'ah. Nah, demikian. Ya kalau mewajibkan, tapi kalau tidak mewajibkan itu merupakan sebuah alat atau mustahab kita katakan, ya itu masih ada dasarnya, ya. Lahu aslun. Tapi kalau misalkan mewajibkan, ya wallahan, tapi mungkin saya bisa bilang la aslalahu ya. Tidak ada dasarnya ya demikian. Kalau mewajibkan la aslalahu, tapi kalau mustahab lahu aslan, masih ada dasarnya. Ya masih ada buktinya begitu ya, masih ada dasarnya lah. Nah demikian. Ya wallahu a'lam. Hah? Melafazkan. Mendorong mendekatkan hati kepada. Ya yang paling utama adalah untuk menghadirkan ya, untuk menghadirkan niat. Ya, guna dari kita melafazkan niat tersebut, yaitu untuk menghadirkan niat, ya agar jelas ternilainya begitu. Ya sebab innamal amal bin niat tadi ya, ya kan sayang kalau tidak ternilai. Ya gunanya hanya itu saja ya, untuk menghadirkan niat. Yang ditakutkan kalau misalkan niat itu wajib, maksudnya wajib meniatkan suatu amalan, kemudian tidak kita hadirkan, ya bisa batal kan begitu. Ya kalau seperti ini memang enggak wajib, hanya sunnah karena di sini pun ungkapannya wayusannu ya. Untuk siwak wayusannu. Ya. Nah demikian. Tapi kalau misalkan dia wajib kemudian tidak hadir, ya kan sayang. Batal ya, bukan cuma sekedar sayang tapi juga batal. Nah, oleh karena itu mungkin itu sebagai alat bantu bagi kita untuk bisa menghadirkan niat yang sesungguhnya. Nah itu juga tentunya pun ketika kita melafazkannya kita tahu apa yang kita lafazkan. Karena kalau kita gak tahu juga apa yang kita lafazkan, saya rasa gak hadir juga. Kan gitu. Ya kita ngerasa nanti jadinya itu semacam zikir-zikir yang biasa dilakukan sebelum sholat kan gitu. Atau sebelum melakukan apapun lah itu. Karena kita gak tahu maknanya apa. Hingga akhirnya kosaknya gak muncul beriringan dengan perbuatan tersebut, gitu loh. Ya ujung-ujungnya kosetnya yang dari rumah juga ketika berangkat dari rumah bertujuan untuk sholat zuhur. Nah di situ juga, ya, kan gitu. Sementara ulama atau terutama Syafi'iyah tidak menyatakan itulah yang namanya niat. Ya niat harus qarinatun bil fi'l, kan gitu. Iya, masya Allah. Definisinya mantap ya. Qasdu syai' apa qarinat qasdu syai'in muqtarinah bil fi'il. Nah iya, demikian. Jadi muqtarinah bil fi'il. Ya. Harus berbarengan dengan fi'il tersebut, bergandeng gitu. Bukan mau sholat zuhur, makan, minum, berak dan sebagainya kan gitu. Baru sholat zuhurnya kan gitu. Ya, jadi muqtarinah bil fi'il. Nah demikian. Jadi kalau kita ngelafasinnya, namun pada saat kita komat kamit yang kita bilang melafaskan niat tersebut, tapi hakikatnya tak hadir juga, ya sama aja. Nah oleh karena itu pahami maknanya kalau memang mau pakai bahasa Arab. Dan saya pikir tidak ada keharusan juga menggunakan bahasa Arab. Silahkan menggunakan bahasa Indonesia. Aku mau sholat zuhur karena Allah sebagai makmum kan begitu. Ya, nah demikian. Ya, jadi hadir dia. Jadi pada saat kita Allahu Akbar hadir niat tersebut. Nah wallahu a'lam bishawab. Wa ayyustak biyaminihi. Nah, ini juga salah satu sunnah di dalam bersiwak. Jadi setelah kita niatkan supaya ternilai, Kemudian juga menggunakan tangan kanan. Wa yastaka bi yaminihi, menggunakan tangan kanan. Wa yabda bil janibil ayman min famihi. Kadang-kadang terlalu kuat deh. Wa yabda bil janibil aymani min famihi. Memulai dari sisi kanan, ya. Jadi menggunakan tangan kanan dan memulai dari sisi kanan dari mulutnya. Ya, memulai sisi kanan dari mulutnya, begitu ya. Memulai dengan sisi kanan dari mulutnya. Ya, mungkin gitu ya. Karena kalau memulai dari sisi kanan dari mulutnya, kayaknya jelek bahasanya, begitu. Tapi ya memang begitulah maknanya. Yang jelas memulai dari sisi kanan dari mulutnya. Dari sisi kanan mulutnya. Oh, begitu ya. Dari sisi kanan mulutnya. Iya, benar. Baik, jadi memulai dari sisi kanan mulutnya. Wa ayyumirrahu ala saqfi halqihi imraran latifan. Dan juga sampai ke atas halaknya, tenggorokan. Ya, saqfi atap ya, atap tenggorokannya. Berarti langit-langit itu ya. Iya. Hah? Halak tenggorokan. Iya. Ya, huruf-huruf halak ya, yang belajar tajwid tentunya tahu ya istilah halak. Baik. Ala safi halqihi ya. Jadi wa ayyumirrahu dan melanjutkannya ke safi halqihi. Safi atas. Ya, atas, atap. Ini saqaf ini ya. Iya, baik. Ala safi halqihi. Bahkan atas tenggorokan, bukan cuma atas sini doang, ya. Tapi atas tenggorokan nyampe ke atas tenggorokan, imraran latifon, latifan dengan lembut. Karena nanti kalau terlalu kasar antum muntah. Jadi ya, dilanjutkan sampai ke atas tenggorokan dengan lembut. Ya, imraran latifon, latifan, latifon. Ya, imraran latifan. Nah, demikian. Jadi dengan lembut. Wa ala karasi atrasihi. Ya, wa ala karasi atrasi, dan juga sampai ke ya, maksudnya dengan maksudnya ini maknanya wa ayyamirrahu gitu ya, wa ayyamirrahu ala karasi atrasihi, ya, ala karasi atrasi, bantalan geraham, atau kita bisa bilang ya gusi ya. Jadi tempat geraham gitu ya, karasi atrasihi, bantalan geraham, ataupun apa ya, tempat geraham gitu ya, karasi atrasihi, iya gusi. Nah, jadi bukan cuma gigi doang ya. Nah, apa gimana, kantong gusi, iya gosok itu sampai ke kantong gusi, kantong gusi itu ya? Enggak, kantong gusi itu ini gigi. Melengkung di bawah gigi itu namanya kantong. Yang melengkung di bawah gigi itu namanya kantong. Ini satu ruas gigi itu. Kantong. Oh, itu ada itu digosok ke dalam. Masya Allah ya, bisa jadi ya. Ala karasi atrasihi ya, kantong gusi ya. Tempat duduknya gusi gitu ya. Bantalan gitu. Bantalan gusi. Ya begitulah ya, bantalan gusi ya. Ya begitu juga yang saya dapati maknanya, bantalan gusi ya. Ya cuma saya enggak begitu paham juga yang dimaksud dengan bantalan di sini apa? Oh, yang dimaksud dengan bantalan gusi itu Jadi kalau kita mau scaling gigi bersih sekarang. Oh, di situ nanti kan gigi kita gini. Ini kan ada bawahnya. Iya, iya, iya, ha, paham. Sampai ke dalam. Ya barangkali demikian. Jadi ya ditegaskan sampai seperti itu, yaitu sampai ke karasi atrasi supaya tidak tertinggal ya, karena memang iya juga di situ kan sering numpuk gitu hasil kunyahan kita ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini disunnahkan menurut Imam Ibnu Qasim tatkala bersiwak. Jadi bukan cuma gigi doang, atau apalagi bahkan ya, sebagian kita tuh ketika bersiwak itu cuma gigi bahagian depan aja ya. Ya cuma gini doang ya. Nah, demikian. Jadi ya sampai dimulai dari kanan, kemudian sampai kita lanjutkan ke saqfil halaq ya, kemudian kita lanjutkan ke karasi atras. Ya, nah demikian. Karasil atras. Baik, ada yang bisa ditanya, apa ada yang mau ditanyakan? Tapi kelebihan siwak daripada gosok gigi. Namun dapat digapai oleh siwak. Enggak tahu ya. Saya belum berani jawab begitu karena ada juga yang buat pengakuan dia ngerasa lebih mudah menggunakan sikat gigi dibandingkan menggunakan siwak. Ya, jadi kayaknya itu sifatnya relatif juga. Nah, kalau menurut Ustaz sendiri, apa hal yang mampu digapai oleh siwak namun tak mampu digapai oleh sikat gigi gitu? Oh, sementara kalau sikat karena dia memang sudah standar panjang, nggak bisa kita setel jadi pendek begitu ya. Ya bisa juga, tapi bagi sebahagian orang itu tetap bisa dilakukan dengan sikat yang panjang tadi ya. Jadi kalau itu kayaknya sifatnya relatif juga sih. Ya wallahu alam. Cuma yang jelas saya tetap mengakui bahwa udul araq itu afdal dari yang lainnya. Begitu. Nah, demikian. Bisa kita lanjutkan satu lagi nih? Dapat enggak? Panjang ya? Panjang kali udah panjang tanggung enggak ada. Jam berapa udah? Setengah 10 ya. Kalau gitu satu ini aja lah, satu poin dari wudu ya. Satu poin dari wudu ya kita bahas. Ya silakan Mas baca. Ya satu poin dari wudu. Sebentar, cukup. Nah, ini pasal baru. Jadi artinya tadi pasal tentang siwak itu sudah selesai. Kita masuk ke pasal berikutnya, yaitu pasal yang baru. Oh iya, sedikit saya berikan catatan. Pasal-pasal yang kita bahas sebelumnya sampai ke pasal terakhir tadi, yaitu pasal siwak, itu semua berada ataupun pasalnya kita bertahara. Ya, pasalnya kita bertahara. Nah, mungkin kalau misalkan ada dari kita yang bertanya, apa hubungannya miyah dengan taharah, maka kemarin sudah kita jelaskan ya, miyah itu memang alat untuk bersuci kan begitu. Kemudian setelah miyah pasal apa? Oh iya, dibah ya, itu juga jelas ya, dibah bahagian daripada taharah, memang mensucikan kan gitu. Nah itu juga berhubungan ya. Jadi fasal dibah itu juga hal yang pantas masuk di dalam kitab taharah. Kemudian setelah fasal dibab, yaitu fasal istimalul awani dzahab ya, wal fiddah. Nah, ini apa hubungannya dengan taharah? Ya, maka ini lagi-lagi kasusnya ataupun statusnya sama kayak miyah. Ya, karena miyah adalah alat untuk menggunakan apa, alat untuk taharah, maka itu tentu pas ataupun pantas untuk masuk di dalam kitab taharah, menjadi fasal kitab taharah. Maka begitu juga dengan awani dzahab wal fiddah ya, karena ini alat bagi alatnya wudu ya, alat bagi alatnya wudu ya, karena kan air alatnya wudu, nah bejana alat-alatnya wudu kan gitu ya. Jadi berhubungan dengan kitab taharah ya. Jadi maksudnya kalau misalkan kita ada yang bertanya-tanya, ini apa hubungannya dengan kitab taharah, kok masuk jadi fasal kitab taharah kan begitu. Nah, kemudian untuk jadi intinya masalah istimal awani dzahab wal fiddah ini, karena adalah penggunaan bejana ya, adalah alat untuk si alat wudu yaitu air ya, alat untuk air kan gitu. Nah, oleh karena itu penggunaan bejana juga mesti dibahas di dalam permasalahan taharah. Apakah itu bejana itu boleh kita gunakan atau tidak boleh kita gunakan? Nah, demikian. Kemudian ini yang terakhir tadi yaitu fasal siwak. Nah, ini pun juga sangat apa namanya berhubungan ya, walau kita tahu ini bukan taharah dari hadas tapi hanya taharah dari kotoran ya, tapi masih berhubungan dengan masalah bersih-bersih begitu ya, walau memang tidak apa namanya, bukan taharah dari hadas tapi taharah dari kotoran. Nah, demikian. Nah, kemudian fasal selanjutnya itu fasal wudu. Nah, ini lebih jelas lagi ya, dan ini memang poin utama ataupun inti daripada at-taharah ya. Jadi setelah semuanya dibahas barulah masuk ke inti daripada at-taharah itu sendiri, yaitu wudu. Nah, kata Imam di sini, faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi. fasal tentang permasalahan kewajiban-kewajiban di dalam wudu dan sunnah-sunnah di dalam wudu. Jadi apa saja yang wajib di dalam wudu dan apa saja yang menjadi kategori sunnah di dalam wudu. Ini fasalnya. Wa huwa bi dhammil waw. Maksudnya kata wudu itu dengan mendhammahkan wawnya. Jadi wu ya, dengan mendhammahkan wawnya fil ashar. Ya, itulah yang masyhur. Ya begitulah yang selalu kita dengar ya. Jadi ungkap kata wudu itu dengan mendhammahkan wawnya, bukan dengan yang lainnya. Fil ashar ya, menurut yang masyhur ya, menurut ucapan yang masyhur. Dan maksudnya adalah ismun lil fi'li. Ya, jadi wudu itu maksudnya adalah istilah untuk sebuah perbuatan. Ya, jadi wudu itu adalah istilah untuk sebuah perbuatan. Jadi bukan benda ya. Bukan benda, bukan zat dan bukan sebagainya, tapi ismun lil fi'li. Jadi kalimat wudu yang didhammahkan wawnya tadi ya, maka itu adalah ismun lil fi'li, istilah untuk sebuah perbuatan. Wa huwal muraduhuna. Dan inilah yang kita maksudkan di sini, yaitu pembahasan tentang pelaksanaan perbuatan. Ya, wa huwal muraduhuna, bukan yang lainnya. Ya. Wa bi fathil waw, adapun kalau kita ungkapkan dengan memfathahkan waw berarti wudu. Ya, bukan wudu. Nah, jadi kalau wudu tadi nama perbuatannya. Ya, dan inilah yang kita bahas di sini, wa huwal muraduhuna. Nah, kalau dengan memfathahkannya itu nama untuk airnya. Ya. Iya, wudu. Kalau yang dengan memfathahkannya, wudu itu ismun lima yatawaddau bihi, istilah untuk air berwudu. Air wudu ya. Istilah untuk air yang digunakan berwudu. Jadi istilah wudu di Jawa sana apa itu? Mungkin minjem ya, nyadur ya, nyadur. Wudu ya. Iya, nyadur. Nah, jadi ada di sana ungkapan wudu yang dengan membemahkan wawnya. Nah, ini yang kita bahas, ini yang menjadi pembahasan kita. Dan di sana ada istilah wudu dan ini bukan pembahasan kita. Adapun wudu sendiri maksudnya adalah istilah untuk air yang dibuat untuk berwudu. Ya, itu namanya wudu. Kita berwudu, kemudian sisanya itu namanya wudu. Ya. Nah, itu tapi bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah wudunya, bukan wudunya. Yang menjadi pembahasan kita. Wa yastamilul awwal ala furudhi wa sunani. Ala furudin wa sunanin. Dan pembahasan wudu ini ya, wa yastamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Itu mencakup kewajiban wudu dan mencakup permasalahan-permasalahan sunnah dalam wudu. Ya, jadi wa yastamilul awwal maksudnya pembahasan wudu ini ya mencakup pembahasan apa-apa saja yang wajib di dalam berwudu dan apa-apa saja yang sunnah di dalam berwudu. Wa dzakara al-musanniful furudha fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya'. Ya, dan di sini Imam Abu Syuja menyebutkan kewajiban-kewajiban ataupun hal-hal ataupun perkara-perkara wajib di dalam berwudu dengan perkataannya wa furudul wudu'i sittatu asya'. Perkara ataupun hal-hal yang wajib di dalam berwudu itu ada 6 entitas. 6 macam atau 6 sesuatu begitu ya. Ya, 6 perkara. Silakan lanjutkan Mas, satu-satu ini. Ya, silakan. Wa furudul wudu matannya ya, matan Abu Syuja. Wa furudul wudu'i sittatu asya'. Iya. Sebagai khabar daripada furud. Jadi perkara-perkara yang wajib di dalam berwudu itu ada 6 macam. Nah, inilah pernyataan Imam Abu Syuja. Jadi setelah Imam Ibnu Qasim mengatakan bahwa pembahasan kita ini mencakup wajib-wajib, hal-hal yang wajib di dalam berwudu dan hal-hal yang sunnah di dalam berwudu, maka terlebih dahulu Imam Abu Syuja menyebutkan hal-hal yang wajib di dalam berwudu itu ada 6 macam. Yang pertama, silakan baca. Hmm. muf niyata baik, cukup. Nah, jadi kita bahas satu poin ini aja yang insyaallah pada malam ini terkait furudul wudu ataupun hal-hal yang wajib di dalam berwudu yang tadi kita yang tadi disebutkan oleh Imam Abu Syuja itu ada 6. Jadi perkara yang wajib di dalam berwudu itu ada 6 perkara, ada 6 macam, dan yang pertamanya adalah an-niyah, ahaduha an-niyah. Yang pertama dari keenam macam perkara-perkara yang wajib itu adalah niat. Sementara makna niat sendiri secara bahasa itu artinya maksud, tujuan. Ya, itulah arti niat. Secara bahasa artinya tujuan. Ya. Jadi misalkan besok mau pergi ke Medan, itu namanya niat. Secara bahasa itu tujuan namanya. Sementara makna niat, ya, secara hakikat syar'inya, ya, esensi syariatnya ataupun maknanya secara syariat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Nah, ini yang didefinisikan oleh Ustaz Usman tadi ya. Masyaallah, di sini disebutkan ternyata yaitu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Niat itu adalah tujuan terhadap sesuatu, ya, tujuan melakukan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Muqtarinan bi fi'lih. Berdampingan dengan perbuatannya. Fa in tara'a. Iya, bersamaan. Nah, kemudian lebih lanjut Ibnu Qasim menerangkan di sini, ya, lebih tegas mengatakan untuk makna niat secara syar'i, ya, ataupun hakikat niat daripada syar'i itu adalah tujuan terhadap sesuatu, tujuan melakukan sesuatu yang berbarangan dengan perbuatannya, ya, muqtarinan bi fi'lihi, fa in taraha, ini ketegasan dari Ibnu Qasim, ya, fa in taraha anhu summi azman. Nah, ini yang jadi permasalahan yang biasanya tidak dibedakan oleh kita, ya. Kalau misalkan ada senggang, ya, atau tidak dilakukan secara langsung, fa in taraha anhu, maka ini dinamakan dengan azam, bukan niat namanya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau pergi besok pagi, itu namanya azam. Begitu. Ya, fa in taraha anhu summi azman. Nah, kalau niat, niat itu secara syariat, ya, kita berbicara tentang syariat, bukan berbicara tentang lugatan. Kalau secara lugatan, maka besok kita mau pergi, itu namanya niat secara bahasa. Tapi secara syariat itu namanya azam. Ya, fa in taraha anhu summi azman. Summi azman. Ya, summi azman. Ya, jadi iya. Menurut Ibnu Qasim, ya, kita berbicara apa yang tertera di dalam buku, kita tidak memperihalkan ataupun mempermasalahkan perihal-perihal ikhtilafiyah. Itu enggak bahasan kita, ya. Ya, kita berbicara tentang yang ada di sini. Baik. Nah, jadi fa in taraha anhu summi azman. Jadi niat itu ya mesti berdampingan dengan perbuatan tersebut. Ya, jadi mau berangkat dari rumah mau pergi sholat zuhur, ya, kemudian singgah dulu ke warung kopi ngopi, kemudian baru sholat zuhur. Nah, ini taraha anhu summi azman, ya, bukan nih, ya. Iya, telat dari perbuatan, ya. Fa in taraha anil fi'l, ya, maksudnya ha itu kembali kepada fi'l, ya. Ha kembali kepada fi'l. Fa in taraha anil fi'l, ya, summi azman. Ya, jadi ngopi dulu dia, ngobrol dulu sama kawannya di kedai kopi, kan, baru dia salat zuhur. Ya, itu azman. Jadi niatnya bagaimana? Muqtarinan bifil. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, dilakukan pada saat takbiratul ihram. Disitulah niatnya berada, begitu. Ya, muqtarinan bifil. Ya, kalau wudu, ya, seperti yang sudah pernah kita jelaskan juga, pada saat mencuci wajah, nanti muqtarinan bifil. Nah, demikian. Jadi fa in taraha anhu summi azman. Ya, ini hakikatuha fi syara. Ya, hakikat niyah secara syariat. Ketika seseorang berhubungan antara niat dan perbuatannya, dinamakan azal, tapi itu bukan niat. Iya, secara syariat, ya. Ketika itu bukan niat, maka tidak tetap hukum berhubungan. Ya, tentunya. Itulah konsekuensinya. Itulah mafhumnya, iya. Demikian, masya Allah. Nah, demikian. Oleh karena itu, hati-hatilah kita, ikhwah. Penuh gitu. Ya. Dan sekali lagi saya jadikan catatan, kita tidak membahas yang ada di luar dari buku. Ya, kita hanya membahas yang ada di buku. Apalagi kalau kita nggak pernah dengar yang di luar dari buku, ya sudah amalkan yang ada di sini. Karena kita ini muqallid. Amalkan yang ada di sini. Karena inilah yang kita dapatkan penjelasannya. Oh sudah ya, jadi kalau kita insyaallah alhamdulillah sudah baca ya, jadi kita bahkan kita apa namanya berkomitmen kalau bisa jangan sampai pembahasan Fathul Qorib kita ini mendahului pembahasan tadhib, supaya jadi gini komitmen kami ya, komitmen kami bersama, kami sudah terlebih dahulu mengetahui adanya dalil atas statement Imam Abu Suja, barulah kita membahas syarah yang terdapat di dalam Fathul Qorib. Ya, jadi itu apa kami? Azam kami. Ya, demikian. Ya, jadi ada ya. Jadi kalau soal adakah ni apa dalil atau tidaknya, ya itu silahkan ikuti kajian pelajaran at-tabhib. Ya, nah demikian. Jadi kami sudah berkomitmen itu. Ya, kalau bisa kami apa namanya jangan sampai apa namanya keduluan gitu ya, kalah gitu. Jadi setelah kita apa namanya setelah kita mengenal adanya asal ataupun nas ataupun dalil ya bahasa kita, setelah kita tahu adanya dalil atas pernyataan-pernyataan Imam Abu Suja, barulah kita masuk ke penjelasannya, syarahnya. Demikian. Ya, karena di sini kan ya sebagaimana yang kita buktikan sendiri ya, di sini tidak bukan mungkin begini ya, bukan ranah ataupun metode buku ini mencantumkan dalil, di sini hanya menerangkan begitu ya. Bukan berarti enggak ada dalilnya atau bukan berarti si penulis enggak sopan sama dalil, enggak ya, ini kan masalah metode gitu loh. Ya, enggak ada demikian ya. Jadi tidak bisa kita tuduh demikian. Wallahu a'lam. Jadi ada dalilnya ya, dan itu setelah kami dapati ya. Baik, kemudian wa takunun niyyah inda ghusli awwali juz'in minal wajh. Nah, adapun kalau wudu ini, karena tadi kita katakan niyyah itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'l, ya, muqtarinan bi fi'lihi, maka keberadaannya ataupun pelaksanaannya wa takunun niyyah inda ghusli awwali juz'in minal wajh. Jadi kita aplikasikan niat tersebut ya, kita aplikasikan niat tersebut itu tatkala kita mencuci bahagian dari apa, cucian pertama ya. Ya, ketika cucian pertama bahagian daripada wajah. Ya, juz'un minal wajah. Di sini menurut Ibnu Qasim. Adapun kalau Imam Abu Suja langsung saja ungkapannya inda ghasli wajah. Namun Ibnu Qasim mensyarahnya dengan mengatakan inda ghasli awwali juz'in. Berarti awwali juz'in bisa kita bilang saat istinsyak, saat kumur-kumur ya. Ya demikian. Ya, karena awwali juz'in minal wajah. Yang pertama sekalinya. Berarti niat itu masuk wajah. Kalau di sini disarah oleh Ibnu Qasim dengan mengatakan ya, Imam Abu Suja kan secara global mengatakan inda ghuslil wajah, ketika mencuci wajah, disitulah dihadirkan niat ketika mencuci wajah. Namun Ibnu Qasim mensyarahnya dengan mengatakan inda ghusli awwali juz'in bahagian minal wajah. Itu syarah yang diberikan oleh Imam Ibnu Qasim. Ya, ini pandangan beliau terhadap statement Imam Abu Suja, yaitu inda ghusli awwal, cucian pertama, juz'in minal wajah, bahagian daripada wajah. Ya, bahagian daripada wajah seperti kumur-kumur atau istinsyaknya atau sebagainya. Nah, disitulah dihadirkan niat. Ya, namun kalau kita mengambil ucapan globalnya Imam Abu Suja, ya inda ghusli wajah, ya wajah apa apanya. Tapi saya pikir juga ini merupakan pandangan yang berdasar ya, ketika Ibnu Qasim mengatakan inda awwali juz'in minal wajah. Ya, tidak harus wajahnya, yang penting juz'in minal wajah. Ya, entah itu waktu baru terkena pipinya atau sebagainya, di situlah hadirnya niat. Dan demikian. Saya dulu kecil. Kalau wudu itu niat wudu itu diajarin pas iya, memang iya, memang demikian ya. Ya di sini dia ya. Jadi bukan pas kita cuci tangan itu ya. Kan biasanya ada cuci tangan itu. Nah, jadi bukan di situ niatnya, maksudnya penghadiran niatnya. Ya, karena kalau misalkan di situ, maka tetap kita katakan taraha anhu. Ya. Nah, demikian. Iya. Jadi inda ghusli awwali juz'in minal wajh. Lagi-lagi saya beri catatan, kita hanya berbicara tentang apa yang tertera di dalam buku, tidak yang di luar buku, ya. Baik, ai. Nah, maksudnya muqtarinah bidzalikal juz'. Berbarangan, beriringan, ya, beriringan dengan bahagian tersebut. Bidzalikal juz'. La bijami'ihi, enggak harus semuanya. Ya, tidak harus keseluruhannya. Ya, bahagiannya saja ya sudah, tidak harus keseluruhannya. Ya la bijami'ihi. Wala bima qablah wala bima ba'dah. Juga bukan sebelumnya, juga bukan setelahnya. Jadi enggak bisa ya. Juga bukan sebelumnya, juga bukan setelahnya. Kalau setelahnya ya berarti ngulang lagi gitu. Ya, niat dulu kemudian ngulang lagi. Juga bukan sebelumnya, sebelumnya berarti apa namanya tuh? Cuci tangan atau sebagainya ya. Bukan sebelumnya, juga bukan setelahnya. Ya. Ya mungkin sedikit tambahan ya. Seperti Syekh At-Tamimi mengatakan bahwa istinsyak dan matmadah ya, matmadah dan istinsyak itu bahagian daripada mencuci wajah. Ya itu menurut Syekh At-Tamimi. Nah, demikian di dalam syurutus shalah. Jadi itu bahagian daripada mencuci wajah. Nah, tapi berarti kalau misalkan istinsyak dan matmadah itu bahagian daripada mencuci wajah, berarti makna dari bima ba'dah bima qablah berarti cuci tangannya ya. Jadi niat tidak kita lakukan pada saat cuci tangan. Ya, tapi niat kita lakukan pada saat muqtarinan bidzalikal juz'. Muqtarinatun bidzalikal juz'i. Wallahu alam. Jadi wala bima qablah wala bima ba'dah, bukan sebelumnya dan juga bukan setelahnya. Fayanwi al-mutawaddi'u 'inda ghusli ma dzukir. Maka orang yang berwudu meniatkan niatnya ya ketika mencuci apa yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi meniatkan niatnya, jadi orang yang berwudu tersebut meniatkan niatnya ketika mencuci apa yang kita terangkan tadi. Ainda apa ainda ghusli ma dzukir ya. Apa isi niatnya? Raf ahadatsin min ahdatsihi. Ya, maksudnya ingin mengangkat ya niatnya, ya, isi niatnya ya ingin mengangkat hadas. Au yanwi istibahata muftaqirin ila wudu. Muftaqir apa, ikhwah? Apa arti muftaqir? Hah? Ya, coba pastiin dulu. Apa makna muftaqir? Ustaz Usman mungkin tahu apa Ustaz Usman? Muftaqir? Au yanwi berhajat. Hah? Memerlukan apa yang berhajat? Berhajat? Iya ya, memerlukan ya, ya fakir ya. Al-muftaqir maka akan muhtaj. Ya benar-benar taib. Oh iya, ayanwi istibahatu muftaqirin ila wudhuin, atau mungkin meniatkan yang butuh terhadap kebolehan di dalam untuk berwudu begitu ya. Ya istibahah ila wudhuin. Ya jadi ya mungkin itu isi niatnya, atau mungkin isi niatnya yanwi fardhal wudu. Ya. Ya, jadi kalau tadi istibaha muftaqir ila wudu, ya ini salah satu isi niatnya ya, karena memang mungkin amalannya istibaha ila wudu, atau mungkin yanwi fardhal wudu, ya memang wajib, ya wajib di situ wudu. Ya kan begitu. Awil wudu faqat. Ya, awil wudu'a faqat. Jadi ayanwi al-wudu'a faqat. Ya. Awit taharah anil hadas, atau meniatkan taharah anil hadas. Namun untuk yang ini fa in lam yaqul anil hadas lam yashihha. Berarti selain daripada itu sah. Ya sah. Nah, jadi meniatkan wudu saja ya sah. Meniatkan fardul wudu ya sah. Meniatkan rafu hadas ya sah. Meniatkan istibaha muftaqir ila wudu ya sah. Ya, tapi meniatkan at-taharah anil hadas sah. Tapi kalau meniatkan taharah saja tanpa ada anil hadasnya, ya, maka menurut Imam Ibnu Qasim di sini lam yasih. Ya enggak sah. Jadi niatnya at-taharah saja, ya at-taharah. Tapi bukan tidak ada ungkapan tidak ada terniat at-taharatu anil hadas ya. Jadi fa illam yaqul anil hadas, kalau dia tidak mengucapkan anil hadasnya, maksudnya tidak terniatkan anil hadasnya, lam yasihha. Berarti kalau bersuci aja dia iya, lam yasihha menurut Ibnu Qasim. Ya, tapi kalau wudu tadi ya sih. Ya, kalau wudu jadi dia meniatkan wudu faqat, ya, tok itu doang, aku niat wudu begitu, ya. Maka sah. Tapi kalau aku niat taharah tanpa ada kata anil hadat, lam yasihha. Ya. Itu menurut al-Imam. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi an-niyyat wa syaraka ma'ahu niyyata tanadduf atau tabarrud shahha wudhu'u. Dan juga apabila ya, si mutawaddi tersebut ataupun orang yang berwudu itu meniatkan seperti apa yang sudah kita ibarahkan tadi, ya, jadi berniat seperti apa yang sudah kita ibarahkan tadi, namun juga terselip ya, bersama niat tersebut niat bersih-bersih ya, atau niat ingin mendiringkan apa mendinginkan ya, ingin mendinginkan diri ya, maka shahha wudhu'uhu, ya sah juga wudhu'nya. Tapi dengan ketentuan itu tadi ya, apabila dia meniatkan seperti apa yang sudah kita ibarahkan tadi di atas ya, entah itu rafu hadas, entah itu aku niat wudhu, entah itu aku niat wudhu wajib, entah itu aku niat taharah dari hadas, kan begitu ya, pokoknya seperti ibarah-ibarah yang kita terangkan tadi, namun juga terselip ya, bersama niat tersebut niat bersih-bersih ataupun niat mengademkan diri gitu ya. Iya, mengademkan diri. Maka shahha wudhu'uhu. Ya, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.